bersuka cita semuanya. Aku bilang ihu, kamu bilang iha. Dogi dogi, marilah kemari. Dogi dogi, bernyanyi bersama. Dogi dogi, ikuti irama. Dogi dogi, kita bergembira. Bernyanyi bergembira, tertawa riang bersama. Buang duka, buang lara, mari kita semua bergembira. Dogi dogi, marilah kemari. Dogi dogi, bernyanyi bersama. Dogi dogi, ikuti irama. Dogi dogi, kita bergembira. Yang di pojok sana, mari mendekat, jangan malu-malu. Aku bilang yihu, kamu bilang yiha. Kita bersuka cita, yeay. Oke. Langkahkan kakimu maju ke depan. Bergandeng tangan bersama. Gembira menuju kemenangan, yeah. Bergembira bersama, bergandeng tangan di bawah langit malam yang bertabur bintang. Asol. Dengan alunan musik yang aku persembahkan, sementara kau angkat sekali lagi gelasmu kawan. Dogi dogi, marilah kemari. Dogi dogi, bernyanyi bersama. Dogi dogi, ikuti irama.